dan meni entuy pikageuleuheun. Geus sakola tapi entuy. Rek naon sakola? Bupati geus aya, camat geus rea, gubernur geus aya, presiden geus aya. Rek naon sakola? Sakola mah lain ngarah jadi pejabat, sia teh ngarah pinter. Heh, ngarah jadi sarjana atuh naon sia teh? Loba wawasan. Sarjana, sarjana. Naon sarjana? Sarjana ge diadukeun jeung maung eleh sarjana. Cacakan maung mah teu tamat SD, SD acan. Beuh rada gelo ieu budak teh jiga nemu. Heh rada gelo ieu mah. Heh ari ngaji mah osok tapi osok nya panya. Heeh. Unggal sore nya panya. Heeh. Sapatuna ge alus panya. Eta mah futsal goblok lain ngaji sia. Teu bisa ngabedakeun mana ngaji mana futsal. Tobat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anjir, lain anjir goblok Allah. Oh, Allah. Kasima. Kasima aingna. Budak alus. Budak alus taudna euy. Alus taudna pasti alus mau kencleng negra. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Teu kudu maksakeun hoream mah lah. Serba salah. Serba salah sieun mah. Alif. Jabar A. Oh diajar ikro merenan euy. B jabar ba ta jabar ta. Dibaca Jakarta. Abata. Abata, sia teh abata tuh. Bapak geuning abata bapak. Beda masjid merenjang. Wah di mana-mana ge. Wah rada gelo bapana ieu mah bener. Beda rada gelo bapana ieu mah. Bapana rada gelo budakna rada edan. Aduh ampun ting. Alif tang winja baran. Alif tang winjerin. Alif tang win pesun. Dibaca anterkeun. An in un. Bapak geuning an in un bapak. Oh beda mukena meureun jang. Diajar ngaji teh sing bener ujang teh ka ajengan ka ustad ka kiai supaya bisa mapatahan ujang engke selamat dunya jeung akhirat ujang asup ka surga. Ai surga teh naon bapak? Surga teh tempat kanikmatan. Hayang bapak ih ka surga kudu pae heula. Hayu urang pae atuh bapak. Teu beunang dihayang-hayang paeh mah ka surga kumaha pagawean urang ka neraka kumaha pagawean urang. Ari bapa paeh hayang ka surga hayang ka neraka hayang ka pamanukan aing mah. Lain-lain eh bapana ka mana we daek ngomongna teh. Ari ujang bisa nyanyi? Bisa. Lagu naon? Cek batur mah kuring teh budak jalan tol Cipali. Jalanan setelahin jalan tol. Akhirnya sok urang nyanyi dia Mang Cepot. Lagu naon? Urang nyanyi we sok. Tuluykeun Mang Cepot nyanyi, si lain nuluykeun sok. Bangun tidur ku terus mantog. Mandi. Tidak lupa menggosok gigireun gigi. Habis mandi ku tolong iblis ibu terus mah membersihkan tempat tidagor tidurku sete kieu enak mah kieu Mang Cepot nyanyi si lain nembalan bangun tidur ku terus mandi kulan. Lain nembalan kulan sia mandi make naon? Make cai. Heeh, make cai. Eta anu leueur nu leueur nu leueur. Anu kana awakeun kabeh nu leueur. Oh, make oli mesin. Anu ngabudah nu ngabudah. Oh, keracunan. Mimitina es tungtungna en. Make setan. Sab sab sab sab. Make sableng. Beja anda anak aing mandina make lebu wae. make sabun. Oh, make sabun. Ai sabun teh keur mandi Bapak Gening? Nya heueuh keur mandi atuh. Gening ari Bapak mah meuli sabun teh tara dipake mandi. Dipake naon? Eta Gening sok sup ka kamar tuluy dikunci di jero. Tuluy didengekeun ku uing sok aya soraan. Kitu. Oh, keur ngumbah suku ranjang eta teh Jang. Aduh, kapanggih modal aing. Heeh. Tobat, tegarelo ieu bener. Anak jeung bapa araredan ieu. Bangun tidur ku terus mandi make sabun, tidak lupa menggosok gigi make sabun. Mun make sabun sia teh tuh. Pahit meureunan. Engko cenah make sabun. Mandi make sabun mah mandi. Dengekeun pertanyaanana. Bangun tidur ku terus mandi make sabun, tidak lupa menggosok gigi make naon atuh? Make o. Oh, make oncom. Make od. Make odading. Odol. Oh, Bapak odol teh geuning keur nyikat huntu. Aisyah pake naon? Abdi mah da lada dicocolan ku sangu. Coba dianggap sambel si goblok. Nah bodoh teh dibeakeun ku tujuhan sia teh. La ilaha illallah. Paingan teh nya saodol. Jeung dina odol teh aya tahu sagala. Habis mandi ku tolong ibu beres-beres. Bener. Ngasih makan adikku Rani make sabun. Atuh modar adi sia meureun. Bae we bapa sina nyieun deui. Sok bapa nyieun deui adi. Hoream. Hoream mah kuing atuh. Eh, sia. Disangka kumaha meureun nyieun adi teh sia teh. Heeh. Ayeuna mah nyanyina tiluan geus sok. Ame Mang Alek miluan sok. Trio. Trio, trio nyanyi tiluan. Ai tiluan teh trio. Mun sorangan Solo, mun duaan Purwokerto. Mun opatan Cilacap. Mun limaan Banyumas. Mun genepan Papua Nugini. Ajik beuki jauh. Oh. Sok nyanyi tiluan. Ayo kawan bermain dalam lingkaran. Binatang apakah yang ada di hutan? Binatang apakah itu? Binatang apa namanya? Entuy coba suara anjing. Ap, ap, ap. Au. Au. Oh, suara anjing. Au. Oh, anjingnya kerunutan murid. Alek coba suara cacing. Cacing. Aing saumur hirup, saumur dumelah, can ngadenge cacing ngobrol. Wayah, nak kudu bisa. Teu apa, teu apa. Entuy coba suara kambing. Me, me, me. Alek coba suara kutu. Geus nulieur deui. Geus cacing, geus kutu. Cepot coba suara cacing. Gampang suara cacing mah. Nah kitu sorana. Apaan cacingna keur nyium ka bogohna? Bisa wae si goblok katipu aing. Ayo kawan bermain dalam lingkaran. Binatang apakah yang ada di hutan? Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Rupa-rupa namanya. Entuy coba suara anjing. Suara anjing goblok sete. Eta ge suara anjing, anjingna keur nyinden. Suara anjing setelna naonan sete kituan. Au. Oh. Oh. Suara anjing sia mah ngabibita aing. Lain suara indung sia. Suara anjing. tah gitu. Ah. Oh. Ih, si goblok. Sok aingeun. Alek suara anjing lolong. Anjing lolong. Anjing marek sehat, rek lolong, rek tipes, rek disentri, sarua we. Wow wow wow wow. Au. Salah, beda atuh. Beda anjing sehat jeung anjing lolong beda. Kumaha bedana? Ari anjing sehat mah hop hop hop. Au. Wah wah. Ari anjing lolong? Anjing lolong mah beda. Hop hop. Au. Ah gelap. Katipu deui wae urang. Heeh. Bapak. Naon? Hayang jajan ah. Sugan aing geus poho. Engke bapa hajat nyawer urang jajan. Da cenah bapa hajat bapa Aib Anwar rek nyawer. Ku duit ku batu cenah. Keuna batu ge butuh da mang keur nyeun imah can boga batu. Heeh, can boga semen deh. Can boga keusik. Can boga keramik. Can boga kenteng. Ai tanahna geus aya, acan aya sarua. Nah sia nyeun imah geus boga naon? Boga niat dina hate paku tujuh siki. Jauh keneh atuh sia teh. Bapa. Naon? Jajan atuh Pak. Pelit-pelit teuing sia teh. Sia jajan wae. Jajan wae iraha? Pan karek kamari sia teh bulan Juli jajan teh. Payarkeun teh bulan Juli kamari cenah. La ilaha illallah ya Allah. Boga bapa teh kumed-kumed deuing. Ya Allah boga anak teh jajan-jajan wae. Dasar bapak koret. Dasar anak boros. Buukna rancung juga sikat WC. Buukna jambul juga kumis jojon. Anjing. Setan. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Pak. Yang. Jajanan aing. Sudi najis. Setan teh sia. Keun bae bapana setan beureun anakna kunti. Malik-malikeun sia mah. Teu dibalikeun mah Surabi ditutung sabeulah. Heueuh nya. Heueuh. Nuhun atuh sami-sami. Bener keluarga gelo ieu mah. Keluarga edan ieu mah. Lain turutaneun, lain turutaneun. Hayang jajan bapak. Hah? Hayang jajan. Hayang jajan naon? Hayang jajan. Jajan naon? Hayang jajan bondon. Aing bae geus sagede kieu can ngasaan. Atuh hayang ngasaan bareng. Ngasaan naon? Bondon. Teu meunang sia. Geuning dijualan eta dina gereg loba digantung-gantungkeun. Amis, borondong belegu. Borondong sia teh. Bapak naon? Hayang ungkluk bapak. Naon sia teh nu lain-lain wae? Ieu hulu ka tiisan kupluk meureun sia teh. Kupluk meureun sia teh. Duh ampun ding. Kek indung sia balik ti Arab urang jajan. Oh ka Arab indungna deuleu. Iraha bapak jajana? Ke indung sia balik ti Arab. Saha? Indung sia balik ti Arab. Saha? Indung sia. Saha? Indung sia. Indung sia, indung sia, pamajikan sia meureun. La ilaha illallah. Daku ari budak mah kumaha wawarahan. Sok dari budak mah kumaha campur gaul. Sok aina anak maneh sina bergaul jeung seniman minimal bisa nyanyi. Sok anak maneh sina bergaul jeung pemuka agama minimal bisa ngaji. Sok anak maneh sina bergaul jeung maung bisa ngagerem kan? Lain bisa ngagerem bisa-bisa dihakan. Heh? Ulah dihakan. Araraneh kieu kahirupan teh. Tah anu bete di antarana potret. Potret kahirupan jaman ayeuna. Pamarentah geus ngabebaskeun pendidikan dasar 8 tahun haratis. Tapi naha aya kene budak di usia sakola leleumpangan kene. Heeh, tong juga Mang Cepot mah aduh. Matak teu tamat sakola teh bangor baheula teh. Bangor dewek mah kelas kelas 2 SMP geus beuki udud geura sok. Heeh. Sok ngabohonge ka guru teh cing teh pa palae ee ji ka WC jeung. Di WC teh aing teh kelepus ye udud padahal mah. Heuh panyerbung hasil berarti tina kenteng atempo. Heuh ari guru nyusulan meuli teuing pot keur naon? Nuju ee cing teh pa. Menye ee cenah ngebul. Nye na haneut keneh cing. Cek guru teh bari neumrag kana panto. Pugu da martabak kitu. Heuh aduh ampun.